بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih kitab Sifatil Qiyamati wal Jannati wan Nar, sifat kiamat, surga dan neraka, bab yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Fa yaqulu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala: bab la ahada asbaru ala adham min Allah 'azza wa jall. Imam Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim rahimahumallahu taala membuatkan bab yang ke-10 dengan bunyi bab la ahada asbaru ala adhan minallahi azza wa jal. La ahada asbaru ala adhan minallahi azza wa jal. Tidak ada satu pun ya yang paling sabar menahan azab gangguan, ya, tidak ada satupun yang paling sabar menerima gangguan, ya, atau sesuatu yang menyakiti, ya, dalam tanda petik, selain Allah atau daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ungkapan Imam Nawawi rahimahullahu taala, mengambil petikan dari bunyi hadis yang akan dia akan dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini. Ya, tidak seorang pun yang paling tahan terhadap sesuatu yang menyakitkan, ya, daripada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya menerima gangguan, menerima kesalahan pihak lain kepada dia, gitu. Kalau Allah SWT berarti kesalahan yang diperbuat oleh manusia kepadanya, ya. Tidak ada satupun yang paling sabar menahan, menerima semua kesalahan-kesalahan yang diperbuat terhadapnya itu daripada Allah, ya, daripada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dilanggar larangannya, ditinggalkan dan dilalaikan perintahnya, apa yang ia haramkan dikerjakan dan apa yang dia perintah untuk dilakukan ditinggalkan, dan keyakinan serta ucapan-ucapan yang lain yang, ya, merendahkan Allah, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala terima. Dan yang paling mampu bertahan dalam menerima semua tindakan-tindakan tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang akan kita baca di bawah bab ini. Kita baca hadis yang pertama, nomor 7029. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. إمام مسلم رحمه الله تعالى membawakan hadis Abu Musa, membawakan hadis Abu Musa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah ibn Qais, namanya Abdullah ibn Qais radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahada asbaru ala adhan yasma'uhu minallahi azza wa jal. Tidak ada satupun yang paling sabar menerima adhan, gangguan yang didengarnya, melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pernyataan dari Nabi SAW. Lalu Nabi menjelaskan maksudnya, maksud bertahan, maksud sabarnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam menerima semua gangguan-gangguan, kesalahan-kesalahan terhadapnya, dengan mengatakan innahu yusraku bihi, sesungguhnya Allah dipersekutukan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak menerima ibadah, ya, dipersekutukan atau diperbuat untuknya kesyirikan, ya, memberikan hak Allah kepada selainnya. Ini kesalahan yang sangat fatal, ya, kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena Nabi SAW mendefinisikan syirik itu sendiri dengan mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau jadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang mencipta, Allah yang menciptamu, lalu engkau mengabdi kepada selainnya. Yang menciptamu Allah, yang kamu berikan pengabdian kepadanya selain Allah. Ini kan kesalahan yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Jadi dipersekutukan Allah, bahkan wa yuj'alu lahul waladu, dan dijadikan bagi Allah anak, yang dinisbatkan Allah punya anak. Ya, dinisbatkan Allah punya anak. Ini menunjukkan bahwa dua dosa ini adalah dosa yang sangat besar. Ya. Yang pertama syirik, dosa syirik, yaitu beribadah kepada selain Allah. Itu yang syirik. Ya. Meyakini Allah itu dua. Ya. Ini bukanlah definisi syirik yang sebenarnya. Karena sampai orang musyrik pun tidak meyakini bahwa Allah dua, yang mencipta alam semesta, yang memberikan kehidupan dan mematikan, yang menyilih gantikan antara siang dan malam, yang menumbuhkan tanaman, yang menurunkan hujan, yang menciptakan semua dan segala makhluk ini. Mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan itu semua. Tetapi syirik itu adalah memberikan ibadah kepada selain Allah. Itu yang syirik. Berdoa hanya kepada Allah, ternyata diberikan kepada selain Allah. Bernazar yang seharusnya hanya kepada Allah, tetapi diberikan kepada selain Allah. Berkurban, menyembelih untuk pengagungan, seharusnya itu hanya untuk Allah, tetapi ditumpahkan darah dalam proses penyembelihan untuk mengagungkan selain Allah. Ya, ini semua bentuk kesyirikan dan itu dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Kata Allah menceritakan ungkapan Luqman, ya, alaihi salam, ketika menasihati anaknya agar tidak berbuat syirik. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik terhadap Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar dosa besar. Ya. Hitunglah sekian banyak orang yang berbuat syirik semenjak zaman Nabi Nuh. Ya. Sampai sekarang ini dan sampai hari kiamat nanti kesyirikan tetap ada. Apalagi kesyirikan ini memang dikemas oleh syaitan dengan kemasan yang menarik. Orang tidak lagi meyakini itu sebagai kesyirikan. Jangankan sekarang, di akhir zaman ini yang memang sudah samar-samar yang namanya tauhid, di zaman Nabi Nuh saja yang tauhid itu benar-benar nyata, gamblang, terang, 10 abad lamanya orang bertauhid, tiba-tiba bisa dirubah oleh setan menjadi kesyirikan. Ya, menjadi kesyirikan dan benar-benar kental kesyirikannya sampai ketika Nuh alaihi salam berdakwah siang dan malam, pagi dan petang, terang-terangan dan rahasia-rahasia bersembunyi-sembunyi hampir 1000 tahun lamanya berdakwah, tetap tidak banyak dari mereka yang menerima. Yang berbuat syirik itu tidak banyak yang menerima sampai semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik dosa yang besar yang mengharamkan surga. Pelaku syirik diharamkan surga. Ya, pelaku syirik halal darahnya. Ya, pelaku syirik keluar dari Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bahaya syirik dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Dan bahkan Allah mengancam setiap nabi dan rasul bila mana berbuat syirik akan habis semua amal kebaikannya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada semua rasul sebelummu jika engkau berbuat syirik. Jadi setiap rasul diancam. Setiap rasul diancam. Jika engkau berbuat syirik maka terhapus semua kebaikan dan amalan. Ya. Begitu buruknya perbuatan syirik ini karena menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala. Disekutukan Allah, kemudian dinyatakan bahwa Allah punya anak. Dan bahkan ungkapan ini membuat gunung hampir-hampir tercopot, ya. Langitnya terjatuh dengan ucapan itu. Diyakini Allah punya anak. Takadus samawatu wal ardu yatafattarna. Ya. Hampir-hampir saja langit dan bumi terpecah-pecah. An da'u lillahi rahmani walada. Ketika mereka menyatakan Allah punya anak. Ini menunjukkan betapa kejinya perkataan tersebut. Sampai langit dan bumi hampir-hampir terbelah-belah karena besarnya ucapan tersebut. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Dua dosa yang terbesar itu dilakukan terhadap Allah, tetapi apa yang diperbuat oleh Allah? Thumma huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Sementara Allah terus memberikan mereka afiat. Yang membuat syirik ini, yang menyatakan Allah punya anak, diberi afiat oleh Allah dan bahkan tetap diberikan rezeki. Siapa lagi yang seperti ini? Ya, disakiti, disalahi, dilanggar perintah-perintahnya. Ya, tidak dipedulikan perintah-perintahnya, dilanggar larangannya dan bahkan diberikan haknya kepada yang tidak berhak sama sekali, dinyatakan dia memiliki anak dengan dan yang lain-lainnya, tetapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka-mereka yang berbuat seperti itu dengan baik. Ya, dengan baik. Diberi kesehatan, diberi ketenangan, diberi kelapangan hidup, menikmati dunia ini dengan nyaman. Ya, bahkan selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tidak ada yang seperti ini. Makanya Nabi tegaskan di awal sebelum contoh ini, la ahada asbaru ala adhan yasma'uhu minallah. Ya. Sepanjang sejarah manusia semenjak zaman Nabi Nuh sampai hari ini, dua perbuatan itu atau satu yaitu kesyirikan ini selalu diperbuat, sementara Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan afiat, tetap memberikan kesenangan hidup, kemudahan hidup, rezeki selalu diberikan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan keji tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Dan penetapan kata sabar di sini itu bertahan terhadap kesalahan pihak lain. Ya, bersabar terhadap kesalahan yang dilakukan pihak lain kepada seseorang. Dan di sini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ya, itu pun ketika mereka berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan-peringatan. Bahkan diutus para nabi. Jadi pengutusan para rasul sebenarnya tujuannya untuk mengembalikan para pelaku-pelaku syirik itu kepada jalan yang benar, ya, untuk mengajak mereka meninggalkan kesyirikan. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada kaumnya, ya, qulu la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Nabi Nuh juga mengajak umatnya, ya qaum i'budullah. Ya, wahai kaumku, ibadati Allah. Jangan berbuat syirik. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, wa ila Adin akhahum Huda qala ya qaum i'budullah. Wa ila Thamud akhahum Salihah fa qala ya qaum i'budullah. Wa ila Madyan akhahum Shu'aib faqala ya qaumi ibudullah. Mereka semua mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, tetapi tidak ada hasilnya. Orang yang sudah didakwai begitu lama dan begitu tekun dan semangatnya para rasul mengajak mereka, tapi mereka tidak mengindahkan. Allah Subhanahu wa taala justru terus memberi mereka rezeki, memberi mereka kelapangan hidup. Andai kata Allah Subhanahu wa taala serta merta menurunkan siksa, tidak ada yang tersisa. Tidak perlu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab, memberikan waktu yang lama kepada para rasul untuk mendakwahi mereka. Ya. Dan ujung-ujungnya memang tidak ada yang mau, seperti cerita orang-orang musyrikin. Ya. Yang selalu meminta tanda-tanda seperti dalam bab yang sebelumnya. Ya. Nabi SAW mengajak mereka dengan segala cara, mendakwahi mereka agar meninggalkan kesyirikan, dan mereka terus menuntut bukti-bukti yang tujuannya bagaimana Nabi tidak mampu melakukan dan memperlihatkan tanda-tanda tersebut. Ketika tanda itu diberi oleh Allah, mereka juga tidak mau beriman. Padahal yang memintanya mereka, seperti terbelahnya bulan. Yang meminta untuk membelah bulan itu mereka. Ketika bulan nampak nyata di hadapan mata mereka terbelah, mereka juga tidak mau beriman. Apalagi yang diperbuat oleh Allah kepada mereka, ditangguhkan agar tidak disiksa, dan kemudian diberikan apa yang mereka minta sebagai bukti kebenaran, tetapi mereka juga tidak mau beriman. Ya, nah, ini sebagian dari makna hadis ini. La asbara. Tidak ada satu pun yang paling sabar menerima kesalahan terhadapnya selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang melakukan kesalahan itu ciptaannya. Allah yang mencipta manusia. Allah yang memberi mereka semua organ tubuh, ya, yang dengannya mereka bisa menikmati hidup yang vital, yang tampak, yang tidak tampak. Kemudian Allah yang memberikan fasilitas tubuh itu untuk hidup, oksigen, air, semuanya. Kemudian dalam ketika melakukan pelanggaran, maksiat, kesalahan kepada Allah itu, mereka gunakan juga nikmat-nikmat Allah. Ya. Mereka gunakan pandangan, mereka gunakan penglihatan, mereka gunakan pendengaran, mereka gunakan tangan, kaki, lidah. Mereka gunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah, dari makanannya, dari minumannya, dari hewan ternaknya, dan mereka gunakan untuk berbuat syirik kepada Allah. Bukankah ketika terjadi penyembelihan kepada selain Allah, kepada pohon, kepada batu, kepada laut, kepada kuburan. Penyembelihan itu yang digunakan nikmat Allah. Mereka gunakan untuk menyembah selain itu nikmat Allah. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan kesempatan mereka untuk bertobat. Bahkan diutus kepada mereka orang-orang yang mengingatkan. Dan bahkan Allah berikan peringatan-peringatan kecil, hukuman-hukuman yang mudah-mudahan mereka bisa kembali. Tetapi tidak, tetap juga tidak ada hasilnya. Allah dan Allah Subhanahu wa taala tetap menerima. Ya, nah ini betapa maha mulianya Allah Subhanahu wa taala, maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata satu kali perbuatan syirik saja dilakukan, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana membinasakan pelaku syirik tersebut, maka tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Tidak akan mungkin Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Satu hari saja sudah disiksa oleh Allah. Tanpa diutus Nabi Nuh pun, ketika mereka berbuat syirik lalu dibinasakan oleh Allah, tidak ada yang tersisa manusia. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru memberikan mereka masa tangguh, memberikan waktu agar mereka bisa kembali. Diberi ancaman-ancaman, diberikan siksa kepada negeri yang lain agar yang tidak ditimpa oleh bencana itu mendapat pelajaran. Tetapi tetap saja manusia begitu durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian hadis kedua 7030. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Abu Sa'id al-Ashajj qala حدثنا وقيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا قوله ويجعل له الولد فإنه لم يذكره. نسي حديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Ada sedikit perbedaan di lafaznya. Kalau yang di hadis pertama ada tambahan, ya. Yusyraku bihi wa yuj'alu lahul walad. Di sana, di sini ya, itu tidak ada lagi, tidak ada kata-kata wa yuj'alu lahul walad. Cuma ada fa innahu yusyraku bihi. Sungguhnya Allah disekutukan dengan yang lain, sementara Allah tetap memberikan kesehatan, memberikan kelapangan, memberikan rezeki. Tidak ada kata-kata dan dijadikan bagi Allah anak keturunan. Bahwa Allah memiliki anak keturunan, itu tidak ada di lafaz hadis yang sekarang. Hadis terakhir di bawah bab ini, 7031. قال رحمه الله تعالى وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. Ini faedah dari membaca Sahih Muslim, di mana beliau membawakan riwayat-riwayat yang banyak dari satu hadis. Di dua hadis yang pertama itu diungkapkan oleh Imam Muslim dengan Abu Musa saja. Abu Musa di sini dijelaskan namanya. Nama Abu Musa itu di hadis yang sekarang adalah Abdullah ibnu Qais. Ya. Untuk mengenali siapa nama seseorang atau nama panjangnya, nah ini butuh mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak, karena sebagian perawi meringkas, apalagi nama para sahabat yang sudah terkenal. Ya, sahabatnya Abu Musa terkenal. Walaupun nama beliau tidak banyak yang mengenalinya, tapi orang tidak perlu lagi menyebut namanya. Tetapi sebagian riwayat perawi itu menggunakan nama tanpa menyebut kunyah. Di sini dalam sanad yang sekarang ini Imam Muslim mendapatkan penyebutan nama Abu Musa al-Ash'ari, yaitu Abdullah ibn Qais. Dan seringkali kita menukilkan perkataan guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, yang mengajar di Masjid Nabawi itu sudah setengah abad, ya. Ya, setengah abad, mungkin lebih dari setengah abad, dan telah menyelesaikan semua kitab hadis yang induk, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu sudah selesai semua dibaca di majelisnya di Masjid Nabawi. Ya. Dan bahkan Sahih Bukhari dan Muslim sudah yang kedua kalinya. Ya, yang kedua kali diulang dari awal kembali oleh beliau. Dan beliau setiap kali bertemu dengan kondisi yang seperti ini. Ketika seorang perawi disebut dengan kunyah pertama, kemudian di riwayat yang lain disebut dengan nama, beliau mengatakan dalam ilmu hadis ada namanya ma'rifatul alqabi wal kunah. Dan bahkan ada buku-buku ditulis oleh para ulama. Ada buku khusus tentang mengenali gelar dan kunyah para perawi. Jadi perawi itu bukan hanya nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya yang pertama, kedua, ketiga, nasab semuanya dihafal. Kunyahnya pun dihafal. Kunyahnya itu panggilan yang didahului oleh abu, ummu, bintu, ibnu, itu dihafal. Ribuan para perawi hadis dihafal kunyahnya. Gelarnya pun dihafal. Ya. Manfaat dan faedah dari menghafal gelar dan kunyah ini, kata beliau, adalah agar tidak dikira satu orang, dua orang. Kalau kita tidak mengenali bahwa Abu Musa itu Abdullah bin Qais, maka kita menyangka bahwa hadis yang ada di bawah bab ini dari dua orang. Yang meriwayatkan sahabatnya berapa? Dua orang, padahal satu orang. Di dua riwayat sebelumnya itu digunakan dengan kunyah Abu Musa, di riwayat yang ketiga digawakan dengan namanya. Kalau kita tidak mengenal bahwa Abu Musa itu namanya Abdullah bin Qais, maka kita akan menyangka hadis yang ada di bawah bab ini dari dua sahabat. Padahal pada hakikatnya dari satu orang, yaitu Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari. Makanya di antara program para penuntut ilmu hadis itu menghafal perawi dan kunyahnya. Ya. Bahkan gelarnya. Si fulan gelarnya ini, si fulan gelarnya ini. Itu bukan satu dua orang. Ya, bukan satu dua orang. Dan bahkan ada yang gelarnya tidak cocok dengan kebiasaan. Seperti Al-Hadza. Beliau juga menjelaskan. Ya, setiap kali sampai ke Khalid. Al-Hadza ini salah seorang perawi. Al-Hadza artinya tukang sepatu. Diambil dari kata-kata hidha. Alas kaki atau sepatu. Biasanya perawi itu digelari dengan profesinya. Kalau dia tukang kayu, an-najjar. Kalau dia tukang besi, al-haddad. Jadi kalau dia al-hadda berarti tukang sepatu. Paling kurang tukang penjual sepatu. Ya, menggaleh sepatu. Dinamakan dengan al-hadda, digelari dengan al-hadda. Ternyata untuk yang ini berbeda. Sampai segitu, sebab gelar digelari dengan itu pun mereka bahas. Khalid ini digelari dengan al-hadza yang diambil dari kata alas kaki atau sepatu, bukan karena dia pembuat sepatu, bukan karena dia penjahit sepatu, bukan dia penggaleh sepatu, tetapi dia dekat dengan penggaleh sepatu. Berkawan akrab sampai-sampai orang mengira dia penggaleh, penjual sepatu, pedagang sepatu. Tetapi dia justru hanya dekat dengan pedagang sepatu itu, maka digelari dengan al-hadza. Jadi ini termasuk dalam ilmu hadis gelar yang keluar dari kebiasaan. Yang keluar dari kebiasaan. Kebiasaannya kalau sepatu gelarnya berarti tukang sepatu atau penjual sepatu. Ternyata dia bukan tukang sepatu, bukan penjual sepatu, bukan tukang sol, penjahit sepatu, tetapi dia dekat dengan penjual sepatu. Itu saja. Nah, sampai segitunya mereka detail membahas tentang perawi. Makanya agama Islam ini dengan jalur, dengan cara mempelajari nas-nas wahyu, ya, dan kemudian meneliti bagaimana Allah menjaga nas wahyu itu, baik itu Al-Quran maupun hadis, muncul kebanggaan yang luar biasa. Karena benar-benar terjaga. Jangankan Al-Quran, hadis saja. Itu yang menyampaikan hadis itu diteliti hidupnya. Siapa ayahnya, di mana dia lahir. Jangankan ayahnya, kakek yang pertama, kakek yang kedua, kakek yang ketiga, dihafal oleh peneliti-peneliti perawi hadis. Jadi mereka tahu, ini hafalannya lemah, ini hafalannya kuat, ini rusak serusak-rusaknya hafalan. Itu mereka, bagaimana caranya? Bukan dengan satu kali berjumpa. Dia harus mengetahui seluk-beluk kehidupan perawi tersebut. Ya. Bagaimana penilaian para ulama, rapornya bagaimana, itu diteliti, nanti dikumpulkan, dipelajari, ya. Dan bahkan ungkapan isi rapor nilainya, misalnya soduk, sodukun yukhti, sodukun thiqatun yukhti, thiqatun kathirul ghalat, ini semuanya memberikan penilaian-penilaian tersendiri kepada seorang perawi. Jadi yang membawa kita kepada uraian seperti ini adalah Abdullah bin Qais di riwayat yang ketiga ini. Andai kata kita tidak tahu bahwa Abu Musa itu adalah namanya Abdullah bin Qais, maka kita sudah menyangka hadis ini dari dua sumber, yaitu yang satu Abu Musa, yang satu Abdullah bin Qais. Ya. Jadi itulah faedahnya menghafal kunyah dan gelar-gelar para perawi. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan ini di waktu kuliah dahulu, dan memang menjadi bahan materi pelajaran, ya, menghafal nama-nama perawi, menghafal gelar-gelarnya, dan menghafal kunyah-kunyahnya, ya, menghafal kunyah-kunyahnya. Dan dengan belajar di Masjid Nabawi juga bersama guru kita Syekh Abdul Muhsin ini juga menjadikan perawi-perawi itu familiar, terus ada di telinga nama-namanya, bahkan nama gelarnya masuk ke telinga, dan bahkan terkadang kita cara menghafal dan agar lengket, seperti yang biasa saya katakan, ada di antara guru Imam Muslim namanya sama, Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Bashar, tiga orang namanya Muhammad, tapi mereka yang Muhammad bin Bashar dengan Muhammad bin Musanna itu satu tingkat, ya, seperguruan. Dan nama gurunya Muhammad bin Ja'far. Ini seringkali dibawakan oleh Imam Muslim. Dan mereka punya gelar yang hampir sama. Ya, tetapi berbeda memang. Muhammad Musanna al-Mulaqab biz-Zamin. Ya, dengan Zamin. Muhammad bin Bashar gelarnya Bundar. Bundar. Sementara Muhammad bin Ja'far gelarnya Gundar. Gundar, gelar Gundar itu sendiri pun dihafal. Muhammad bin Ja'far al-Mulaqab bi Gundar, Gundar. Makanya untuk supaya lengket, saya seringkali mengaitkannya dengan gundar gigi. Ya, Gundar, Gundar, Gundar. Ya. Akhirnya alhamdulillah setelah puluhan tahun dia tidak hilang. Dia tidak hilang. Apalagi kalau kita terus membaca, selalu nama-nama itu disebut oleh lisan kita, susah untuk hilang. Ya, makanya dahulu di para hadis itu ada namanya majlis muzakarah. Ada majlis untuk sekedar mengulangi saja. Dia berkumpul berdua lalu mereka baca hadis satu persatu. Anfulan, hadasani fulan, anfulan, anfulan. Kemudian sama dengan mengulangi hafalan Al-Quran. Terkadang dengan membaca hadaran, membaca cepat, seakan-akan tidak terdengar kata-katanya. Alif lam mim zalikal kitabul rabbi fi hudal muttaqin alladziina, dan terus seperti itu bacaannya, seperti itu pula lah mereka nanti mengulangi hafalan hadis, ribuan hadis, ratusan ribu hadis perlu diulang, bukan hanya sekadar sekuat apapun hafalan seorang perawi, bukan hanya sekadar hafal satu kali kemudian tidak diulangi, illa marhamallah, kecuali sebagian kecil dari mereka seperti Al-Bukhari yang terkenal memiliki kekuatan hafalan yang bahkan dinamakan dengan Jabal fil hifdzi. Dia merupakan gunungnya hafalan. Ya, gunungnya hafalan. Cepat menghafal, kemudian tahan lama. Ada orang cepat menghafal, tapi tidak tahan lama. Tapi ada di antara hamba Allah, perawi-perawi hadis itu yang cepat menghafal dan tahan lama. Tahan lama. Walaupun dia jarang mengulangi, tapi tahan lama. Sama dengan menghafal Al-Quran. Ya. Dan memang, untuk yang normal-normal saja, penjagaan hafalan ini agar dia tetap kuat adalah kuatnya ketika menghafal pertama kali. Kalau kuat ketika menghafal pertama kali, ini terutama Al-Qur'annya. Kalau kuat ketika menghafal pertama kali, caranya benar, maka dia sangat kuat ya. Makanya di antara cara yang dijelaskan oleh para pemerhati penghafalan Al-Qur'an ini, mereka mengatakan di pertama kali itu pengulangannya itu tidak boleh kurang dari 20 kali. Agar dia kuat sekuat-kuatnya. Misalnya kita menghafal ayat kedua dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Ini pertama kali kita hendak menghafalnya, ulang 20 kali. Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Baca dulu dengan yang benar, kemudian ulang terus, ulang terus, ulang terus, ulang terus, ulang terus, sampai lidah itu sudah mulai terkondisikan dengan kata-kata tadi. Setelah itu, ya, itu pertamanya melihat, kemudian dijauhkan pandangan dari ayat, kemudian tanpa melihat diulang 20 kali, kemudian pindah ke ayat yang ketiga, ya, 20 kali pula, nanti untuk menyambung ayat yang kedua dengan ketiga 20 kali pula. Ah, ini yang membuat nanti hafalan itu benar-benar kuat. Kalaupun nanti dia akan mengulangi, dia akan mengulangi hanya sekedarnya saja agar tidak lidahnya tidak lagi tidak jauh dari ungkapan-ungkapan kata dalam Al-Qur'an tersebut. Dan ini yang selalu dilakukan oleh para ulama-ulama ketika masa penghafalan agama. Mereka bukan hanya sekadar menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, mereka menghafal isi kitab. Ya. Sekarang ini Sahih Bukhari dihafal, Sahih Muslim dihafal. Bahkan kitab yang isinya adalah karangan para ulama dihafal oleh mereka. Mereka menghafal kitab akidah, menghafal kitab tafsir, dan seterusnya. Nah, ini yang membuat kita merasa nyaman membaca kitab-kitab para ulama dahulu. Ya. Kembali kita ke bab ini. Tidak seorang pun yang paling tahan menerima gangguan. Ya, tidak satu pun yang bertahan menerima gangguan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gangguannya sangatlah berat. Disekutukan, dinyatakan dia punya anak. Ini yang terbesar dari gangguan terhadap Allah. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyayangi pelaku-pelakunya, dipanjangkan umurnya, kemudian diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi segala yang dibutuhkan dalam hidupnya, air tetap diberi, oksigen tetap diberi, buah-buahan tetap diberi. Sementara mereka melakukan kesalahan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bab yang ke-10 dan ini tidak lain menambahkan kecintaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Ustaz mungkin nak kalam Nawawi. قال العلماء معناه أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والند. قال المازري حقيقة الصبر منع النفس من انتقام أو غيره، فالصبر نتيجة الامتناع، فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعالى. لذلك قال القاضي والصبور من أسماء الله تعالى، وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام، وهو بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى، والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام. Yeah. النووي رحمه الله تعالى menjelaskan tentang makna bab ini. Yeah. Walaupun kita harus berhati-hati juga karena dia sekarang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ia menukilkan perkataan para ulama. Berkata para ulama, maknahu, makna hadis ini, ya, annallaha taala wasi'ul hilmi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kelemah lembutannya sangatlah luas. Ya. Kelemah lembutannya sangatlah luas. Sampai-sampai orang kafir pun merasakannya. Ya. Hatta alal kafir alladhi yansibu ilaihi alwalada wanidda. Sampai orang kafir yang menyekutukannya, yang menisbatkan dia punya anak, itu mendapatkan kelemah lembutan dan kasih sayang Allah. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang dan kelemah lembutan Allah itu tidak ada batasnya. Ya. Kemudian beliau menukilkan perkataan Al-Maziri, dan seringkali beliau menukilkan perkataan Al-Maziri yang berhubungan dengan sifat yang memang di situ ada makna ta'wil, ada ruh ta'wil. Di sini Al-Maziri mengatakan sabar itu hakikatnya adalah hakikat sabar. Karena kan asbaru dalam lafaznya kan la ahada asbar, tidak ada yang lebih sabar menerima gangguan dan kesakitan dari pihak lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dia menjelaskan tentang hakikat sabar itu. Ya. Apa kata Al-Maziri? Haqiqatus sabri, hakikat dari kesabaran, man'un nafsi minal intiqami aw ghairihi. Mencegah, menahan diri dari membalas dendam. Ya. Atau yang lainnya. Menahan diri dari melakukan pembalasan dendam. Ini hakikat dari sabar, dan Allah seperti itu. Ya. Menurut ungkapan beliau ini, Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan pembalasan sebagai akibat dari perbuatan keji yang dilakukan oleh hambanya kepadanya dengan menyiksa mereka seketika. Justru diberikan tangguh, diberikan kesenangan, diberikan kelapangan, diberi rezeki dan seterusnya, dan tidak membalas dan tidak menghukum secara langsung. Ya, jadi hakikat sabar itu, ini hanya untuk pergaulan antara satu dengan yang lain. Ini maknanya. Sementara sabar terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah, bila mana kita, kata sabar itu dinisbatkan kepada hamba, sabar terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah, ini bukan intiqam. Menahan diri dari pembalasan dendam. Lalu kita marah ketika Allah menguji kita dengan ujian, diberi penyakit, disempitkan rezeki atau dicabut oleh Allah rezeki, lalu kita murka, layak kita untuk murka kepada Allah? Tidak. Jadi dia menjelaskan hakikat sabar itu antara Allah berinteraksi atau menghadapi kesalahan hamba-hambanya, ya, tidak membalas. Padahal Allah Maha Kuasa untuk membalas. Fasabru, maka sabar itu kata Al-Maziri adalah hasil dari menahan, ya, hasil dari menahan. Fa'atlaqa isma sabri, maka Nabi menyebutkan kata sabar terhadap makna ini, di mana Allah bertahan untuk terhadap pelecehan haknya. Ya. Fa'atlaqa isma sabri alil imtina'i fi haqqillah lidhalik, yaitu untuk karena dasar itu Nabi mengungkapkan Allah yang paling bersabar. Ya, yang paling bersabar menghadapi gangguan-gangguan hambanya kepadanya. Kemudian dinukilkan juga oleh Nawawi perkataan Al-Qadhi bahwa as-sabur, ini juga perlu kita ketahui, as-sabur adalah salah satu dari nama-nama Allah yang husna. Yaitu apa? As-sabur, yang paling penyabar. Berdasarkan hadis ini, ya, yang paling penyabar maksudnya menghadapi kesalahan hambanya, menghadapi penentangan hambanya. Dan sabar sudah dijelaskan tadi, itu menahan dari membalas, menahan diri dari membalas. Kemudian Al-Qadhi juga menafsirkan makna nama Allah As-Sabur, alladhi la yu'ajilul usata bil intiqam. Sabarnya Allah yang makna dari namanya tadi adalah yang tidak tergesa menghukum pelaku dosa. La yu'ajilul usata bil intiqam, tidak memberikan hukuman langsung kepada pelaku dosa. Dan dia, kata Al-Qadhi, semakna dengan nama Allah yang lain, semakna dengan asma'ul husna yang lain, yaitu Al-Halim. As-Sabur dengan Al-Halim sama dengan. As-Sabur maha penyabar, Al-Halim maha penyantun, itu dan implementasinya sama, yaitu tidak segera menghukum pelaku dosa, memberikan masa tangguh. Itu disebabkan oleh Allah mampu menerima itu semua, dan Allah SWT maha penyantun. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun. Ya. Kita lanjutkan bab yang ke-11. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala babu talabil kafiril fidaa bimil'il ardi dhahaban. Imam Nawawi membawakan bunyi bab dan yang merupakan inti dari makna dari hadis yang ada di bawah ini, yaitu orang kafir memohon kepada Allah tebusan. Ya, talabul kafiri al-fida, memohon tebusan berupa emas sepenuh bumi. Ya. Jadi kalau mereka punya emas sepenuh bumi, maka mereka akan menebus azab yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka di neraka. Ya. Ini ancaman yang luar biasa kepada pelaku dosa, kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Karena tidak ada seorang pun yang memiliki harta yang sebanyak itu. Jangankan sepenuh bumi, seperempat bumi saja tidak ada yang memiliki. Ya, walaupun tampak emasnya, tampak emas seluas seperempat bumi, tidak ada yang memilikinya, apalagi emas. Tetapi untuk bisa menebus dosa, menebus hukuman nanti, andai kata orang kafir itu memiliki emas sepenuh bumi, dia akan menebusnya. Ini menunjukkan bahwa betapa sakitnya, betapa pedihnya, betapa kerasnya azab, kemudian betapa mustahilnya mereka lepas dari azab. Karena mustahil punya emas sepenuh bumi. Mustahil punya emas sepenuh bumi. Ya. Baik, kita baca hadis yang pertama, 7032. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. يعني حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim dan hadisnya hadis qudsi. Ya, Anas meriwayatkan dari Nabi dan Nabi meriwayatkan dari Allah. Cara meriwayatkan hadis qudsi seperti dalam riwayat ini, anin Nabi SAW qala yaqulullah tabaraka wa taala. Nabi bersabda, Allah berfirman. Ya, ini satu di antara cara meriwayatkan hadis qudsi. Atau anin Nabi SAW fi ma yarwihi an rabbih. Dari Nabi SAW tentang apa yang ia riwayatkan dari Allah. Ya. Jadi di sini Nabi menukilkan firman Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaqulullah tabaraka wa taala kepada orang yang paling ringan siksanya di neraka. Li ahwani ahlin nari adzaban. Orang yang paling ringan siksanya di neraka. Ya. Ditanya oleh Allah. Apa kata Allah? Lau kanat lakad dunya wa ma fiha. Andai engkau memiliki dunia dan semua kekayaan di dalamnya. Dunia dengan semua kekayaan di dalamnya. Akunta muftadiyan biha. Apakah engkau akan menebus siksa ini dengannya? Maksudnya dengan dunia dan isi-isinya tadi. Fayaqulu na'am. Kata orang yang paling ringan siksanya ini, iya. Bayangkan yang ringan sampai sebegitu ancamannya. Andai kata punya dunia dan semua kekayaan di dalamnya, maka penerima siksa yang ringan ini akan menebus siksa yang paling ringan itu dengan dunia dan isinya. Itu yang paling ringan. Kemudian fayaqul, Allah berfirman, qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adam. sungguh aku menginginkan yang lebih ringan dari ini. Maksudnya lebih ringan dari memiliki dunia dan isi-isinya dari kamu. Ya. Ketika engkau berada di dalam tulang sulbi Nabi Adam, masih dalam bentuk ruh. Itu ketika itu saya minta kepadamu Allah tusyrik, agar tidak berbuat syirik. Ahsibuhu qal, kata perawi, saya mengira dia mengatakan wala udkhilakan nar, dengan tidak berbuat syirik itu saya tidak akan masukkan engkau ke neraka. Itu saja. Ya. Tetapi fa'abaita, namun engkau enggan untuk melaksanakan yang ringan itu. Illa syirka, kecuali untuk berbuat syirik. Ya. Engkau enggan kecuali berbuat syirik. Untuk tidak berbuat syirik ini ringan. Tapi untuk memiliki dunia dengan semua isi-isinya, ini tidak akan mungkin terjadi. Yang lebih ringan diminta oleh Allah kepada manusia, ternyata manusia tidak mau. Walaupun ketika itu mereka bersaksi, seperti yang diceritakan oleh Allah di Al-Quran, surat Al-A'raf. Wa id akhadha Rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahu ala anfusihim qalu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Wa id akhadha Rabbuka min bani Adama min dhuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qala alastu bi rabbikum qalu bala biduni qal alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Ini yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjanjian manusia semuanya ketika mereka di dalam tulang sulbi Nabi Adam dalam bentuk ruh, dan mereka mengakui bahwa Allah yang mesti disembah. Ternyata ketika mereka sudah dicipta, mereka melanggarnya. Itu mudah sebenarnya untuk tidak berbuat syirik dan hanya beribadah kepada Allah. Ternyata mereka melanggarnya, dan Allah berikan mereka neraka. Dan Allah katakan, andai kata mereka memiliki dunia dan isinya, dan ini tidak akan mungkin, ternyata mereka akan gunakan untuk membebaskan diri mereka dari siksa neraka. Dan ada pelajaran penting yang diambil, andai kata dihubungkan antara ujung hadis ini dengan awalnya, maka orang-orang yang berbuat syirik di neraka, ada yang paling ringan siksanya. Orang yang berbuat syirik, walaupun mereka kekal di neraka, ada yang paling ringan. Di antara mereka yang berbuat syirik, yang paling ringan siksanya di neraka adalah Abu Talib. Abu Talib, paman Nabi, ini orang musyrik yang paling ringan siksanya di neraka, dan tidak akan mungkin keluar dari neraka. Ya. Adik yang kepada mereka yang paling ringan inilah Allah bertanya, jika engkau punya dunia dan semua isinya, maukah engkau gunakan untuk menebus siksa ini sehingga kamu selamat? Ternyata mereka mau. Ya. Dan itu tidak akan mungkin. Dan ini memberikan ancaman yang keras kepada semua pelaku kesyirikan dan kekufuran agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kekal di dalamnya, dan tentunya di dalam neraka siksanya berbeda-beda, tingkatannya, kerasnya, walaupun semua mereka kekal di neraka seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Tentang orang kafir, andai kata punya dunia dan isinya, akan menebus siksa neraka dengannya, dan itu tidak akan mungkin. 7033. Qala rahimahullahu ta'ala haddathanahu Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad ya'ni ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah an Abi Imran qal sami'tu Anas ibn Malik radiyallahu anhu yuhaddithu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam بمثله إلا قوله ولا أدخلك النار فإنه لم يذكره. Masih hadis Anas ya, dengan sanad yang lain dibawakan oleh Imam Muslim, ada sedikit perbedaan ya, kata-kata wala udkhilak annar, dan saya tidak akan masukkan kamu ke neraka. Ada tadi sebuah faedah yang belum sempat kita sebutkan, ketika Allah menafikan orang yang tidak berbuat syirik untuk tidak dimasukkan ke neraka, ini bukan berarti orang yang tidak berbuat syirik tidak masuk neraka. Ya, jadi penafian di sini maksudnya bila mana dia tidak berbuat syirik maka tidak masuk neraka adalah andai kata dia berdosa, ya, kemudian dosanya banyak, dosa-dosa besar, masuk neraka tetapi tidak kekal. Jadi yang dinafikan adalah kekekalan. Dinafikan untuk yang masuk neraka yang tidak berbuat kesyirikan adalah kekal di neraka. Wala udkhilakan nar, dan saya tidak masukkan kamu ke neraka, ini dua maknanya. Yang pertama tidak masuk sama sekali. Tidak masuk sama sekali karena dia yang bertauhid dan tidak berbuat syirik dan dia bersih dari dosa besar. Bersih dari dosa besar mungkin dia tidak pernah melakukannya, atau toh kalaupun dia melakukannya dia bertobat. Atau dia melakukannya dan tidak bertobat tetapi Allah ampuni nanti di hari kiamat. Ada tiga kemungkinan tadi. Nah, kalau orang yang seperti ini maka tidak mungkin masuk neraka. Karena dia tidak membawa dosa besar, karena dia tidak melakukannya, atau karena dia telah bertobat, atau sudah diampuni oleh Allah di hari kiamat, dan dia tidak berbuat syirik, maka dia tidak akan masuk neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Semoga kita semua termasuk golongan yang ini. Kemudian ada pelaku yang tidak, bukan pelaku syirik, tetapi dia masuk neraka. Ya. Lalu bagaimana menggabungkan antara mereka dengan ayat dengan hadis ini, tidak dimasukkan ke neraka, maksudnya tidak dimasukkan secara kekal. Tidak dimasukkan secara kekal. Wallahu a'lam. 7034. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri wa Ishaq ibn Ibrahim wa Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد سئلت أيسر من ذلك. Masih hadis Anas dan ini lebih tegasnya, dan kemudian ada sebutan tentang emas. Kalau tadi tidak, kalau tadi hanya sepenuh memiliki bumi dan isi-isinya, kalau ini sepenuh bumi emas. Ya, lafaz hadis yang sekarang dikatakan kepada orang kafir pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa orang kafir kekal di neraka. Ya. Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban? Apa menurutmu kalau engkau punya emas sepenuh bumi? Akunta taftadi bihi? Apakah engkau jadikan itu tebusan? Fayaqulu na'am. Kata orang kafir tadi, iya. Kemudian dikatakan kepadanya, qad su'ilta aysara min dhalik. Engkau sudah diminta yang lebih mudah dari itu. Bukan memiliki emas sepenuh bumi, tetapi untuk tidak berbuat syirik. Kalaupun kamu tidak punya sekeping emas pun dan kamu tidak berbuat syirik, engkau akan selamat di neraka. Tetapi justru engkau enggan dan tidak menerima, akhirnya engkau berbuat syirik sehingga engkau dikekalkan di neraka. Walau engkau punya sepenuh bumi emas, tidak juga bisa menyelamatkan kamu dari siksa neraka. Wal'iyadzubillah. Dan apa yang kita contohkan di awal tadi tentang nama tiga orang itu ada di sini. Ya, Muhammad bin Bashar, hadis 7033 sebelumnya. Muhammad bin Bashar ini yang saya maksud, yang gelarnya Bundar. Bundar. Ya, Bundar. Sementara gurunya Muhammad bin Ja'far itu yang tadi Gundar. Ya, yang Gundar. Kemudian di bawahnya ada kawan dari Muhammad bin Bashar yaitu Muhammad ibnul Muthanna. Ini kawan seperguruan, ya. Yang Wabnu Bashar itu juga yang di atas Muhammad ibnu Bashar, ya. yang tadi telah kita jadikan contoh. 7035. قال رحمه الله تعالى وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حاء وحدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني بن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فيقال له كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. Hadis Anas juga dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain sampai kepada Anas radhiyallahu ta'ala an. Bunyinya hampir sama dengan bunyi hadis sebelum-sebelumnya, cuma di sini ada sedikit tambahan, ya, ghayra annahu qala fayuqalu lahu kadzabta. Ini tambahan yang baru. Ketika dia mengatakan mau menebus dosanya, siksa di neraka itu dengan emas sepenuh bumi itu, lalu Allah katakan engkau dusta. Ya, engkau dusta. Dahulu lebih ringan dari ini yang saya minta, tapi kamu tidak mau melakukannya. Itu meminta untuk tidak berbuat syirik. Ini ya, yang paling ditekankan adalah besarnya dosa syirik. Besarnya dosa syirik. Dosa syirik itu membuat seseorang kekal di neraka dan tidak bisa ditebus dengan apapun juga. Walau semua orang di dunia ini ingin membebaskan diri dari neraka, tidak akan mungkin bisa dibebaskan. Karena memang neraka itu untuk pelaku syirik, untuk orang yang kafir. Ya, untuk orang kafir. Sebagaimana ditegaskan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka mari kita jauhi perbuatan syirik. Dan berdakwah memperingatkan umat dari dosa syirik, ini dakwah para nabi. Semua para rasul berdakwah untuk ini. Tugas utama mereka diutus oleh Allah membawa manusia untuk meninggalkan kesyirikan. Ya. Agar bisa selamat dari kekekalan di neraka atau bisa selamat dari sentuhan api neraka. Ada dua kemungkinan. Selamat dari kekal. Ini sudah keberhasilan yang luar biasa. Ya. Ya, inilah pentingnya, urgennya dakwah tauhid. Walaupun ditentang oleh banyak orang. Ya. Sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit syirik. Karena memang berbahaya. Berbahaya sekali. Kekal di neraka. Andai punya emas sepenuh dunia, tidak bisa menebusnya. Dan tidak mungkin kita punya emas. Jangankan emas. Pakaian yang kita punya di dunia ini tidak kita bawa. Ya. Pakaian tanpa beralas kaki, tanpa berpakaian, ya. Bagaimana kita pula memiliki emas sepenuh bumi? Bagaimana mustahilnya pelaku kesyirikan ini selamat dari azab? Tidak mungkin lagi. Kalau sudah ditecap oleh Allah neraka, tidak mungkin. Makanya di surat Al-Maidah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan sekali, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang yang berbuat syirik itu, yaitu kezaliman yang dimaksud. Orang yang berbuat zalim yang dimaksud adalah kesyirikan itu tidak ada penolong pun bagi mereka. Tidak ada seorang penolong pun. Tidak ada yang diharapkan menolong. Punya emas sepenuh bumi, andai kata punya, itu tidak juga bisa menyelamatkan dari kekal di neraka. Maka, hadar, hadar, berhati-hati, waspada. Jangan sampai kita terjerumus kepada kesyirikan. Apa itu syirik? Beribadah kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, memanggil selain Allah untuk meminta sesuatu. Walaupun kepada manusia yang masih hidup tapi tidak mendengar panggilan, atau yang sudah mati. Yang sudah mati tidak mungkin mendengar. Datang ke kuburan kemudian memanggil-manggilnya. Selamatkan saya, lapangkan rezeki saya, sembuhkan saya, beri saya jodoh. Ya. Dan seterusnya ditambah dengan penyembelihan kurban, sesajian yang dihadapkan. Ya. Ini semuanya praktek kesyirikan yang berbahaya. Ya, ini yang harus disampaikan kepada semua masyarakat agar selamat. Itu saja. Agar selamat dari kekal di neraka. Dan itu yang menjadi tugas para rasul. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجَتَنِبُ الطَّغُوتِ. Setiap umat, pada setiap umat Allah mengutus seorang rasul. Tugasnya apa? Menyeru manusia untuk mengibadati Allah dan meninggalkan dan menjauhi taghut. Taghut adalah menyembah selain Allah atau selain Allah yang disembah. Ma kullu ma ubida min dunillah. Setiap yang disembah selain Allah itu adalah taghut. Kemudian ditambahkan oleh ulama, wa huwa radin yang disembah itu suka, agar keluar nabi-nabi yang disembah selain Allah atau malaikat-malaikat yang disembah selain Allah, keluar dari definisi tagut. Karena nabi tidak akan menginginkan menjadi sesembahan selain Allah. Para malaikat pun tidak akan membayangkan akan disembah selain Allah. Mereka tidak akan sudi. Tetapi ada orang yang suka disembah selain Allah Subhanahu wa taala, disembah, diibadati, bahkan berwasiat untuk disembah. Ya, berwasiat untuk disembah. Kalau saya nanti sudah mati, datangi kuburan saya, lakukan ini, lakukan ini. Ini tauhid yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah kesyirikan, kenali kesyirikan, cintai dakwah tauhid, cintai tauhid, mengibadati Allah semata-mata, karena tauhid itu adalah perintah yang tertinggi. Ya. Sebaik-baik perintah, setinggi-tinggi derajat perintah adalah tauhid. Itu perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Tauhid. Perintah pertama, kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Qur'an dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, di surat pertama, masuk surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, maka kita akan dapatkan perintah pertama di dalam Al-Quran adalah perintah beribadah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Dan bahkan sebelum meninggal dunia, Nabi kita mengancam dari kesyirikan. Ketika dia menceritakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, laknatullahi alal Yahudi wal Nasara, ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Dia letakkan, dia sedang sakit ini, mulai ringan, nampak pulih, ditutupnya matanya, kepala wajahnya dengan selimut, sampai dia sudah ke apa, sudah sesak nafasnya, kemudian dibuka lagi, diulang berkali-kali untuk menarik perhatian para sahabatnya, agar mereka bisa menerima dengan hati yang terbuka apa yang dia pesankan. Makanya Aisyah memahami cerita Nabi itu tentang perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara dahulu yang menjadikan kuburan para Nabi sebagai tempat beribadah atau diibadati Nabinya. Kata Nabi, kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Perbuatan Nabi itu menjadi peringatan dari beliau terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu. Sebelum meninggal dunia beberapa waktu, tetap Nabi mengatakan, ala la tattakhidu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburan saya sebagai tempat yang didatangi berulang-ulang. Setiap kali datangi, datang waktu lagi datangi, datang waktu yang sama datangi lagi berziarah. Jangan jadikan tempat id. Ya. Ini Nabi SAW khawatir sekali kuburannya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kuburan Nabi. Kalau kuburan Nabi seperti itu terlarang dan sangat dibenci oleh Nabi untuk dijadikan tempat yang selalu dikunjungi, dikunjungi, datang, ditetapkan waktu untuk mengunjunginya. Bagaimana dengan kuburan selain Nabi SAW? Maka berhati-hati, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dan ini bahayanya, ancamannya dari hadis Nabi SAW. Hadis Anas, andai kata punya emas sepenuh bumi, dan kita tidak akan mungkin memilikinya. Orang yang di neraka nanti meminta agar bebas dari siksa dengan harta yang sebanyak itu. Tetapi tidak mungkin punya harta sebanyak itu. Di dunia ini apalagi nanti di akhirat. Di dunia ada yang punya emas setengah bumi. Tidak ada, jangankan emas. Bumi saja mereka tidak punya. Mungkin terhitung ribuan, ratusan ribu hektar dia punya lahan. Tetapi segelintir dari seluasnya bumi. Ya. Segelintir dari, punya pulau satu, dua, tiga pulau dia punya. Itu hanya sekecil dari bumi yang seluas ini. Dia punya sepenuh bumi dan isi-isinya malah akan dia gunakan untuk menebus siksa neraka agar bebas keluar dari neraka. Tetapi tidak akan mungkin. Mustahil, karena syirik itu mengekalkan di neraka. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari dosa syirik dan menjadikan kita ahli tauhid yang hanya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Dan bab di mana mungkin nafas al hadzal hadits tafsir liqaulillah taala walau anna lilladheena zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzab yawm al qiyamah. Naam, la syak. Fi ayy surah? Surah Az-Zumar ayat berapa? 47. Zumar, Az-Zumar ayat 47. Ya. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu Andai kata orang yang berbuat zalim, ini Allah yang menegaskan. Andai kata orang yang berbuat zalim, ya, maksudnya tentu perbuatan syirik, karena syirik itu kezaliman yang besar. Andai kata pelaku kesyirikan itu memiliki semua bumi, ma fil ardi jami'an, semua yang ada di bumi ini miliknya. Kemudian tambahkan satu kali lipat lagi, wa mithlahu ma'ahu, satu kali lipat bumi lagi dimilikinya. Laftadaw bihi min su'il azabi yaumil qiyamah. Dia akan menebus buruknya siksa pada hari kiamat. Tapi mustahil. Mustahil. Jadi hadis ini merupakan tafsir dari surah Az-Zumar ayat 47. Dan juga di surah Al-Haqqah, ya, yawaddul ladzi law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi al-ma'aris. Nah, al-ma'aris, orang-orang yang di neraka menjadikan jangankan harta, semua yang punya di dunia, istri, anak-anak, semua yang ada di bumi, manusia semuanya, kalau dia bisa merangkul mereka untuk menebus siksanya, dia akan lakukan, tetapi tidak mungkin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa neraka, mengharamkan tubuh kita dari sentuhan api neraka. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولو أن للذين